Amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kepada ta'khiru tabligh ila waqtil hajah. Kemarin kita sudah bahas ada beberapa masa dalam berawal daripada inzalul khitab. Ya, ingat ya, kita buatkan garis waktu yang kemarin. Inzalul khitab, kemudian waqtul amal. Kemarin yang terakhir adalah kharij min waqtil amal. Yang itu. Sekarang permasalahannya adalah ta'khiru tabligh ila waqtil hajah, bolehkah atau tidak? Ini yang dia maksudkan. Kalau mengingat kepada garis terbayang ya, ta'khirul khitab ila waqtil hajah. Jadi kalau sekilas saja, yang semestinya khitab itu di sini, khitab di sini waqtil amal, kemudian kita ini kharij minal amal. Bolehkah menunda, mentakhir khitab ini ke waktu amal atau tidak? Itu yang dimaksud. Dari awal Imam Baidawi dari awal sudah disebutkan bahwa Imam Isnawi membagi judul dengan tajuknya ta'khiru tabligh ila waqtil hajah jaiz. Kalau kesimpulan sudah ada, jaiz. Qala tanbihun. Tanbihun yakni beliau memberikan peringatan, bukan memberikan kita supaya tarkis di sini. Ini tidak masuk dalam hal yang pertama. Kalau yang pertama adalah khitab turun di sini, bayan yang ditakhir, ya kan? Sekarang khitab pun ditakhir. Makanya beliau katakan tanbih. Hal yajuzu ta'khirul khitab ila waqtil amal atau ila waqtil haja? Al-jawab jaiz. Qala tanbih. Yajuzu ta'khiru tabligh ila waqtil haja. Yani waktu tabligh itu waktu menurunkan khitab. Yajuzu ta'khiru tabligh ila waqtil haja. Wa qawluhu ta'ala balligh la yujibul fawr, ya. Boleh mentakhir khitab. Tabligh itu khitab ya. Rasulullah kan menyampaikan khitab, itu maknanya tabligh. Rasulullah menyampaikan khitab mestinya di sini ditakhir sampai waktul amal. Itu yajuzu ta'khiru tabligh ila waqtil hajah. Itu yang pertama. Kemudian dalilnya adalah wa qawluhu balligh ma unzila ilaika min rabbika. Balligh la yujibul fawr. Masih ingat ya yang di tahun 2? Al-amrul mutlak la yufidul fawr wa la yufidut tarakhi. Yang itu dia. Balik la yujibul fawr. Mudah saja kita baca secara Imam Al-Isnawi. Al-murad bitambih ma nabbaha alaihi al-madhkur qablahu. Ma nabbaha alaihi al-madhkur qablahu bitariqil ijmal wa huwa hahuna. Hasiluhu annahu يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ ما أوحى أو ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة إليها. Jadi waktu haja adalah waktu amal. Di takhir kita contohkan yang seperti misalkan saja nih. Aqimus salata atau aqimuz zakat juga. Misalkan ketika Rasulullah mengutus Mu'az ke Yaman. Rasulullah mengatakan, akhbirhum bi annallaha farrada alaihim az-zakah. Ya kan? Setelah diwajibkan sholat, perintahkan kewajiban zakat. Mereka kan masuk Islam ketika Mu'az sampai di Yaman, Mu'az sudah mesti sampaikan kewajiban zakat. Nah, innallaha farrada alaihim az-zakah. Itu waktu khitab sudah ditakhir sampai waktul amal. Dan ini boleh. Waktu khitab ditakhir ila waktul amal itu boleh. Sekarang permasalahan coba lihat. Kalau waktul amal seperti puasa, ini awal Ramadan. Ya kan? Awal Ramadan. Maka khitab mesti turun di sini. Sampai di sini kan? Itu kalau waktunya wajib mudhayyak. Masih ingat tahun 1? Wajib mudhayyak apa wajib mudhayyak? Masanya? Apa maksud singkat? Karena singkat itu ada yang waktunya kurang. Nah, mana wajib mudayak? Wajib mudayak adalah ketika fi'il sama waktunya dengan sama dengan masa. Kita akan laksanakan berapa waktu puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa Ramadan. Ternyata waktu yang disediakan juga sama, panjang. Waktunya sama dengan fi'ilnya, itu mudayak. Nah, sekarang awal masuk Ramadan, puasa Ramadan harus mesti sudah dimulai. Itu kalau puasa Ramadan. Jadi khitab mesti turun di sini. Perbedaan yang kedua, ada contoh yang kedua. Aqimus sholata, di takhir takbirnya. Salat itu misalkan salat zuhur kan panjang. Misal ada 3 jam. Sementara orang untuk melaksanakan salat zuhur itu mungkin dalam 5 menit. 10 menit. Atau dalam 2 menit. Cepat sekali. Nah, 5 menit cukup 5 menit terakhir saja, ya kan? Sementara waktu amal sudah mulai dari sini. Tapi orang bisa melaksanakan sholat zuhur di akhir. Apakah boleh ditakhir sampai akhir? Jadi bukan lagi ditakhir kepada waktu amal saja. Bahkan dari waktu amal pun ditakhir sampai akhir-akhir. Ya kan? Bolehkah? Ini dia. Yajuzu ta'khirul khitab ila waktil hajah. Oke. Sekarang sudah melewati waktu hajah bahkan sampai di akhir. Ya, sampai sini misalkan. Nah, sampai di sini ditakhir. Maknanya adalah ketika dia ditakhir, takhir khitab itu bersamaan langsung dengan bayan. Itu dia. Jadi, khitab akan bersama dengan bayan. Khitab dan bayan. Khitab bersama bayan. Tidak boleh ditakhir khitab tanpa bayan. Sebab, ila waktil amal mukallaf sudah membutuhkan bayan. Nah, yajuzu ta'khirul khitab ila waktil hajah. Sampai sini boleh, seperti contoh puasa Ramadan. Masuk waktu amal, langsung diturunkan khitab bersama bayan. Kalau dia amal yang muwassa, seperti sholat. Puasa ini mudayak, seperti sholat muwassa, wajib muwassa. Waktu yang tersedia panjang, sementara dia hanya memerlukan 10 menit saja. Misalkan, dia turunkan fil akhir, boleh ta'khirul bayan ila akhiri waktu amal. Dengan takhirul khitab dan takhirul bayan bersama, ya, itu dia. Kelas kita lihat di sini, takhirul khitab ila takhirul tabligh ila waktil hajah, jaiz. Yang jelas, yang terpenting di sini adalah dia mentakhirul khitab dan mentakhirul bayan ila waktil amal. Dan mukallaf masih punya masa untuk melaksanakan amal itu. Itu dia pentingnya. Aquluhu wal muradu bitanbih wa hasiluhu. Wa hasiluhu annahu yajuzu lirrasuli ta'khiru tablighi ma uhiya ilaihi minal ahkam ila waqtil hajati ilaiha. Li'annana naqta'u bi'annahu lastihalata fihi. Betul kan? Lastihalata fihi. Tidak ada mustahilnya khitab ini ditakhir sampai kepada waktu amal. Kenapa? Memungkinkan untuk mukallaf melaksanakannya. Kemudian, walainnahu yajuzu an yakuna fit ta'khiri maslahatun ya'lamuha Allah Ta'ala. Ada maslahat di situ yang Allah tahu. Mukallaf mungkin tidak tahu, ya. Wa qala qaumun la yajuz. Pendapat kedua mengatakan la yajuz li qaulihi Ta'ala. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Rasul, sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu atau apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Qur'an. Kemudian wa ajabal musannifu annal amra la yujibul fawr kama taqaddama. Qala fil mahsul wa in sallamna lakinnal murad huwa tablighul Qur'an. Li'annahu huwa allazi yutlaqu 'alaihi al-qawlu bi annahu munazzal. Disebut munazzal maknanya adalah Al-Qur'an. Li'annahu huwa allazi, yani huwa Al-Qur'an. Al-Qur'anlah yang diitlakkan kepadanya nama Al-Munazzal. Wa dzakara aidan Ibnu Hajib. Walaka an taqul, kalau jawaban imam yang tadi Imam Fil Mahsul katanya, balligh ma unzila ilaika, yakni balligh Al-Qur'an. Walaka an taqul, kata Imam Isnawi, ayyu farqin baina tablighil Qur'an wa baina ghairihi? Adakah perbedaan antara tablighul Qur'an dengan tablighi yang lain? Dan ahkam itu semuanya dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Maknanya ketika ahkam itu turun dalam Al-Qur'an, apakah mesti boleh ditakhir? Oh, yang selain Al-Qur'an tidak, misalkan. Di sini kan beliau seolah membedakan antara Al-Qur'an dengan yang selain Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an adalah hadis, hadis qudsi atau hadis yang lain, ya. Wa aidan fal Qur'anu yashtamilu ala ayatin tatadammanul ahkam. Al-Qur'an mengandung semua ahkam-ahkam yang ada. Fa idza wajaba tablighuhu 'alal fawr wajaba tablighu ahkamiha. Kalau diwajibkan menyampaikan Al-Qur'an, maka secara otomatis kita akan katakan ahkamnya juga diwajibkan menyampaikannya secara fawr. Tadi kan dia sebutkan, balligh ma unzila ilaika, kalaupun kita terima itu mesti disampaikan secara fawr, itu maksudnya adalah tablighul Qur'an. Dia jawab, emang apakah ada perbedaan Al-Qur'an dengan yang lain? Tidak. Dan kedua, Al-Qur'an juga mengandungi ahkam fikih, ahkam syariah. Kalau wajib menyampaikan Al-Qur'an, berarti sudah wajib menyampaikan hukumnya. Tidak, kira-kira. Jadi di sini ada dua mazhab. Jumhur mengatakan boleh saja ditakhir. Ada yang mengatakan tidak boleh dengan dalil balligh itu yujibul faur. Kata Imam Bidawi, balligh la yujibul faur. Ya.